kedepannya untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Dan kita, dengan kita bersabar itu bukan berarti kita redho. Itu saya ulangi lagi. Bukan berarti kita redho. Kita tidak redho. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita tidak redho selama-lamanya. Tidak redho. Ini mungkar, jelas kita akui itu mungkar. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jelas mungkar. Jelas perbuatan itu maksiat. Dosanya lebih besar daripada dosa riba. Lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada minum khamar. Kita tidak redho. Bukan berarti kita tidak merubah itu, kita redho, tidak. Kita berusaha untuk merubah, tapi dari mana kita harus mulai? Dari mana kita harus mulai? Apakah dengan cara mereka? Dengan mengikuti cara demokrasi? Apakah dengan cara mereka, dengan cara memberontak pada penguasa? Apakah dengan cara mereka, dengan cara mencaci maki penguasa? Apakah dengan cara mereka, dengan cara bughat? Tidak. Tidak demikian. Ada caranya menurut syariat, bagaimana? Kita lihat sekarang di poin yang ke-6. As-sa'yu li'iqamati syar'illahi fil bidari allati la tahkumu bihi wal'amalu ala isti'nafil hayatil islamiyati ala minhajin nubuwah wallati tajma'ul muslimina wa tuwahhidu kalimatahum wajibun syar'iyun ضمن منهاج تغيير رباني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من غير حزبية فاسدة ولا عصبية كاسدة اعتصاما بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتعاونا على البر والتقوى وتواصيا بالحق والصبر تصفية لما أصاب عقائد المسلمين من شوائب وتربية لهم على منهج الحق اللاحب. Yang keenam, berusaha untuk menegakkan syariat Allah. Jadi berusaha untuk menegakkan syariat Allah di negeri atau di negara yang tidak berhukum dengannya. Di negara yang tidak berhukum dengannya. Dan beramal untuk memulai kehidupan Islam. Dan beramal untuk memulai kehidupan yang Islami. Di atas manhaj nubuwah. Di atas manhaj nubuwah. Yang mengumpulkan kaum muslimin. Dan menyatukan kalimat mereka, hukumnya wajib syar'i. Hukumnya wajib syar'i. Saya ulangi. Berusaha untuk menegakkan syariat Allah di negara yang tidak berhukum dengannya. Dan beramal untuk memulai kehidupan yang Islami di atas manhaj nubuwah. Manhaj kenabian yang mengumpulkan kaum muslimin dan menyatukan kalimat mereka, hukumnya adalah wajib syar'i. Jadi menegakkan syariat Allah ini hukumnya wajib syar'i. Dimna minhaj taghyir rabbani, sesuai dengan manhaj taghyir rabbani. Jadi harus sesuai dengan manhaj taghyir rabbani. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Min ghairi hizbiyatin fasidah. Tanpa hizbiyah yang rusak dan tanpa fanatik yang rusak. Jadi tidak dengan mengikuti hizbiyah, kelompok-kelompok atau partai, dan tidak juga dengan cara fanatisme yang rusak. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salafil ummah, dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan dengan tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, kemudian membersihkan apa yang menimpa kaum muslimin dari noda-noda. Jadi membersihkan apa yang menimpa akidah kaum muslimin dari noda-noda, dan mendidik mereka di atas manhaj yang hak dan jalan yang terang. Saya ulangi dan saya jelaskan, ya, untuk perhatikan. Ini penting ini. Jadi menegakkan syariat Allah di muka bumi ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian beramal untuk memulai kehidupan yang Islami di atas manhaj nubuwah yang mengumpulkan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka, ini hukumnya wajib syar'i. Wajib menegakkan syariat Allah di muka bumi, wajib syar'i. Tapi harus kita lihat. Di sini sebutkan satu persatu, ya. Anda perhatikan di sini. Apa? Harus sesuai dengan manhaj taghyir rabbani. Harus sesuai dengan manhaj taghyir rabbani. Bagaimana maksudnya? Di sini Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Antum perhatikan di sini. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Mereka dulu rubah apa yang ada pada mereka. Sekarang yang ditunjukkan penguasanya saja. Hakimnya zalim, penguasa zalim, penguasa kafir, dia segala macam. Tapi dia gak pernah menunjuk pada diri dia. Gak pernah dia tunjuk pada dirinya. Kalau dia melanggar si hakim, kita juga melanggar sama. Kalau dia berbuat maksiat, kita juga sama berbuat maksiat. Kita harus merubah diri kita dulu. Allah tidak suruh kalian merubah apa yang ada pada penguasa kalian. Allah tidak suruh, antum perhatikan ya. Enggak ada ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihukamihim atau bi umaraihim, tidak ada. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada penguasa mereka, tidak ada ayatnya. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada ulil amri mereka, tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi Allah akan merubah satu kaum apabila mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Rubah dulu masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan akidah tahawiyah syar wa ta'liq, beliau menjelaskan keadaan penguasa yang zalim yang ada sekarang ini yang ada di dunia Islam ini diakibatkan karena kesalahan kaum muslimin. Kesalahan kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian itu dengan sebab usaha tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Karena kesalahan kaum muslimin maka mereka wajib taubat kepada Allah SWT. Kata Syekh Al-Albani, yang pertama melihat penguasa yang zalim dia harus taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu salah, kita pun salah. Yang kedua, mereka harus berusaha untuk tashihul aqidah, membereskan akidah umat. Akidah dulu harus dibereskan umat ini. Harus dibereskan. Yang ketiga, kita harus tarbiyah mendidik diri kita dan keluarga kita di atas manhaj yang benar. Itu penjelasan Syekh Al-Albani. Tiga itu. Taubat semua umat Islam ini. Yang kedua, yaitu membersihkan, membereskan akidah, meluruskan akidah. Yang ketiga, yaitu mendidik diri kita dan keluarga kita di atas manhaj yang hak. Jadi manhaj taghyir rabbani itu harus berjalan. Merubah diri kita. Kemudian, selanjutnya tentang taghyir ini. Taghyir ini gak bisa sekaligus. Nah, orang mengharapkan perubahan itu sekaligus. Gak mungkin ada. Perubahan itu sekaligus gak mungkin ada. Selama-lamanya tidak mungkin. Karena proses manusia ini, proses sesuai dengan hukum Allah, dengan sunnatullah. Sekarang hukum, mereka lihat penguasa yang zalim, ganti. Kalau sudah ganti, lebih baik. Kalau tidak baik, ganti lagi. Terus seperti itu. Tidak akan ada beresnya. Tidak akan ada beresnya seperti itu. Jadi perubahan itu butuh kepada proses. Dan waktunya lama. Proses. Taghyir itu ada proses. dan butuh waktu yang lama. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, yang dirubah bukannya diri mereka supaya lebih baik, yang dirubah penguasanya. Oh, penguasanya enggak benar ini. Ganti. Besok, oh enggak benar, ganti lagi. Terus seperti itu. Tetap tidak akan beres. Kenapa? Tidak mengikuti sunnatullah dalam manhaj taghyir ini. Itu yang pertama, manhaj taghyir, kita harus rubah diri kita. Jadi Allah akan rubah keadaan satu kaum ini apabila mereka merubah. Jadi keadaan penguasa yang ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah juga akibat perbuatan kaum muslimin dengan mereka berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua. Beliau mengatakan keadaan penguasa yang ada sekarang ini itu mencerminkan tentang rakyatnya. Penguasa yang ada sekarang ini mencerminkan tentang rakyat. Ibnu Qayyim berbicara pada abad keberapa? Abad ke-7 Hijriah. Jadi penguasa yang ada ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mencerminkan tentang rakyatnya. Ya penguasa seperti ya, rakyatnya seperti itu. Enggak mungkin pada zaman kita ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Apalagi seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak mungkin. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim pada masanya, abad ke-7 di Miftah dari Sa'adah juz yang kedua. Yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Enggak mungkin. Nah, kita berhayal bahwa pemimpin yang adil itu begini, kriterianya begini. Diterapkan untuk sekarang. Sekarang antum belum merubah. Dan itu akan terjadi kalau kita sudah merubah. Allah akan tolong kita kalau kita sudah menolong agama Allah SWT. Tetap Allah akan menjamin. Dan Allah akan menolong pasti. Pasti Allah akan menolong umat Islam. Pasti sudah. Bukan kira-kira lagi. Ayatnya sekian banyak. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kemudian dalam beberapa ayat lagi, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul asyhad. Kami, kata Allah, akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman sekarang dalam kehidupan dunia dan nanti pada hari kiamat, kata Allah. Jadi Allah pasti akan menolong umat Islam ini. Cuma umat Islam belum merubah diri mereka. Kalau mau merubah hukum Allah ini, rubah dulu diri mereka. Sekarang orang yang berbicara tentang mengadakan syariat Islam, ya, menegakkan syariat, mereka belum merubah diri mereka. Belajar tauhid aja belum. Belajar sholat aja tidak. Istrinya tidak pakai jilbab. Orangnya halikul lihyah, cukur jenggot. Gimana menegakkan syariat Islam? Untuk dirinya saja dia tegakkan Islam itu, untuk dirinya. Bagaimana untuk menegakkan hukum? Untuk dirinya. Sholat kadang-kadang ditinggalkan. Kemudian istri gak pakai jilbab, anaknya tidak sholat, dan yang lainnya lagi. Pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Bagaimana akan menegakkan syariat Islam di muka bumi ini? Ya, rubah dirinya dulu. Taghyir Rabbani. Ini yang pertama. Yang kedua, min ghairi hizbiyatin fasida wal asabiyatin kasida. Yang kedua, tanpa hizbiyah. Ya tidak, membentuk kelompok atau partai, karena ini akan menambah tafarruq, akan menambah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tafarruq, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sekarang orang ingin menegakkan adanya penguasa yang adil dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, mengambil dari orang-orang kafir. Bagaimana akan tegak Islam ini dengan cara mengikuti cara orang-orang kafir? Nggak bisa. Tidak akan tegak. Selama-lamanya tidak akan tegak. Jadi kalau mereka mengikuti cara-cara orang kafir ini, dia tidak akan tegak. Sekarang bagaimana? Antum umpamanya satu contoh aja. Dan ini bisa dimengerti oleh semua orang. Umpamanya pemilu. Pemilihan umum. Sekarang antara yang pintar dengan yang bodoh lebih banyak yang mana? Yang bodoh 100 juta umpamanya. Yang pintar tidak sampai 1 juta. Yang menang yang mana? Bodoh. Jelas yang bodoh. Iya tidak? Kita pakai akal saja. Suruh berpikir orang-orang ini. Yang Yang bodoh 100 juta disuruh pilih. Kamu pilih coblos yang ini. Udah, semuanya sama seperti itu. 100 juta. Yang pintar tidak sampai 1 juta. Mungkin ratusan ribu juga enggak sampai. Yang menang yang mana? Jelas yang bodoh. Karena yang bodoh yang dipilih, yang diangkat juga pemimpinnya yang sejenis dengan mereka. Seperti itu. Iya kan? Kita berpikir yang wajar. Allah kasih kita akal untuk berpikir. Diangkat yang seperti itu juga. Kemudian yang memaksakan mereka untuk memilih siapa? Ya orang-orang yang punya ambisi untuk itu. Itu tidak lepas daripada ambisi duniawi. Tidak lepas. Tidak lepas daripada ambisi duniawi. Apakah uang, apakah kedudukan, apakah kursi. Bukan untuk menegakkan syariat Islam. Hak. Harus mereka katakan, bukan untuk menegakkan syariat Islam. Kalau mereka menegakkan syariat Islam, mereka harus menjauh dari yang seperti itu. Gak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang seperti itu. Bagaimana mereka bisa duduk dan berkumpul dengan orang-orang yang menentang hukum Allah SWT? Gak bisa. Di dalamnya ada orang kafir. Dalamnya ada orang ateis. Dalamnya ada orang PKI. Dalamnya ada orang Nasrani. Dalamnya ada orang yang tidak sholat. Dalamnya ada orang-orang musyrik. Dalamnya ada mubtadi' dhal dan yang lainnya. Bagaimana dia akan menegakkan hukum Allah? Coba dia mau berpikir. Jadi dia tidak bisa mengikuti dengan cara-cara hizbiyah seperti ini. Ya, kita kembali. Kalau sekarang belum ada ya sabar. Belum ada ya sabar. Kita bersabar dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kita bersabar dan juga kita melihat mungkin ini akibat perbuatan dosa kita. Tapi masih banyak dari hukum Allah yang bisa kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat ini. Itu, kita bersabar. Jadi ini yang kedua, ya, tidak mengikuti cara-cara orang-orang kafir. Yang ketiga, perubahan ini harus dilihat dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kalau disebutkan di sini berpegang pada Al-Quran dan Sunnah berarti apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Allah akan memberikan kekuasaan kepada umat Islam ini apabila umat Islam mereka betul-betul mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amal soleh, baru Allah memberikan kekuasaan. Dijelaskan oleh Imam Malik ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-An'am dan dalam surah Yusuf. Narfa'u darajatim man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Kami angkat beberapa kaum menurut apa yang kami kehendaki. Kami angkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Dan setiap orang yang alim itu ada di atasnya Allah yang Maha Alim. Dijelaskan oleh Imam Malik yaitu nailus su'dud bil ilmi. Allah angkat mereka dengan apa? Dengan ilmu. Bukan dengan semangat. Bukan dengan emosi, bukan dengan agitasi, bukan. Tapi dengan ilmu. Allah akan angkat umat ini dengan ilmu. Maka yang harus disebarkan kepada umat agar mereka berilmu, memfahami Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf. Karena Allah berjanji yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi diangkat oleh Allah orang-orang yang berilmu ini akan diangkat oleh Allah SWT. Bukan orang juhal yang diangkat, bukan orang-orang bodoh. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu dan juga dengan amal saleh. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam tiga surah. Dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fatah, dan juga dalam surah As-Saff. Allah berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar Allah tunjukkan agama ini di atas seluruh agama. Allah angkat agama ini, Allah tampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan Beliau menjelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda ay bil ilmin nafi'. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq wal amalis salih. Dan agama yang hak ini yaitu amal saleh. Artinya Allah telah mengutus rasulnya pertama dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan amal saleh. Agar Allah tampakkan agama ini di atas seluruh agama. Jadi Allah akan tegakkan Islam ini, pasti Allah akan tegakkan agama Islam ini. Dan Allah akan memberikan kejayaan Islam ini. Yang penting dengan apa? Dengan terus umat Islam menuntut ilmu syar'i dan terus beramal saleh. Menuntut ilmu syar'i dan beramal saleh. Allah akan tegakkan. Tapi bukan dengan semangat, bukan dengan ceramah yang berapi-api, bukan. Dengan ilmu. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Maka di sini berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bisanya kita berpegang dengan Al-Quran Sunnah apa dengan ngomongannya? Tidak. Pelajari Quran, pelajari Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Dan ini gak cukup sehari dua hari, gak cukup tiga hari empat hari, tidak cukup. Terus sepanjang hidup kita, kita pelajari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini. Ini yang ketiga. Jadi harus dilihat, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang orang yang teriak menegakkan syariat Islam sekarang ini, apakah mereka belajar? Apakah mereka mengkaji Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Yang mereka kaji apa? Al-Jara'id wal-Majallat. Yang mereka pelajari apa? Koran, surat kabar, majalah. Sama dengan berita. Nah, gimana mau ditegakkan oleh Allah? Seperti itu. Ikuti berita tiap hari. Bukan bagaimana kita melihat tentang Al-Quran. Al-Quran sudah perkataan yang paling hak. Asdaqul kalam, wa khairul kalam. Kenapa itu tidak dipelajari? Sunnah Nabi, wa khairul hadi, petunjuk. Tapi yang dipelajari oleh mereka apa? Bagaimana mukhattatat kufar, rencana dan strategi orang-orang kafir. Sama. Rencana dan strategi orang kafir dari dulu sampai sekarang dan akan datang sama. Sama. Allah mengatakan walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sampai kalian kembali kepada agama mereka. Sama. Cuma yang penting bagi kita sekarang ini berpegang, bukan mempelajari bagaimana rencana orang kafir, tapi kita sudah berpegang belum? Sudah berpegang belum dengan Quran dan Sunnah? Belum. Umat Islam belum mempelajari Quran dan Sunnah. Mereka jatuh, mereka ikut cara orang kafir. Kenapa? Mereka tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka berpegang, insya Allah Allah akan selamatkan mereka. Saya ambil contoh lagi. Ayat Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah, dibawakan ayat dalam kitab itu. Di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah dibawakan ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 100 dan 101. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah mengatakan, wahai orang beriman, jika kalian mengikuti orang-orang kafir itu, mereka akan menjadikan kalian menjadi kafir. Kalau kalian mengikuti orang-orang ahlul kitab, mereka akan menjadikan kalian menjadi kafir. Kemudian Allah menegur di ayat 101-nya, bagaimana kalian kufur? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa kufur padahal dibacakan ayat-ayat Allah dan di sisi kalian ada rasul? Dan barang siapa yang berpegang dengan tali Allah, maka dia telah ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus. Dijelaskan dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah. Arti dengan berpegang pada Al-Quran ini dan berpegang pada Sunnah, ini jalan selamat. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, taraktu fikum amraini lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Artinya dipelajari Quran dan sunnah. Kalau umat Islam belajari Quran dan sunnah, insyaallah. Kalau yang sekarang tidak, yang dipelajari apa? Quran, majalah, dan rencananya orang kafir. Bukan yang belajari Al-Quran. Ini salah. Jadi ini yang kita kembali, dan ini harus diingatkan kepada para da'inya, harus diingatkan. Sampai diantara mereka ada yang asyik sampai mempelajari tentang Injil. Bagaimana menjawab mereka? Ya antum pelajari Al-Quran lebih dahulu. Di dalam Al-Quran akan ada jawabannya. Ketika Nabi membantah orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, Yahudi, dengan apa Nabi bantah? Dengan filsafat, dengan ilmu kalam, dengan apa Nabi bantah? Waktu pertama kali dakwah Nabi, dengan apa Nabi bantah? Dengan apa Nabi bantah? Dengan Al-Quran. Ketika Nabi membantah orang-orang kafir, ketika Nabi membantah Ahlul Kitab, menjelaskan kepada mereka dengan apa Nabi bantah? Dengan Al-Quran. Bukan dengan ra'yu, bukan dengan filsafat, bukan dengan ilmu kalam, tapi dengan Al-Quran. Begitu juga kita. Kalau mau ada perubahan, kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah inal fahmi salaf. Dipelajari, dikaji. Selanjutnya, wa ta'awunan 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Jadi akan tegak ini yaitu dengan al-birr wa taqwa, dengan perbuatan baik dan takwa. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar tentang al-birr wa taqwa dalam kitabnya Risalah Tabuqiyah, dijelaskan tentang masalah al-birr wa taqwa ini. Jadi saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kemudian selanjutnya yang kelima, watawasian bil haqqi was sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya panjang ini, perjalanan ini panjang, harus terus saling tolong menolong dan terus saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian selanjutnya yang keenam, tasfiyatan lima asaba aqaidal muslimina min syawaiba, dan selalu berusaha untuk membersihkan apa yang menimpa akidah kaum muslimin dari noda-noda. Jadi untuk tegaknya hukum Allah di muka bumi ini, untuk tegaknya syariat Allah di muka bumi, harus ada terus tasfiyah. Dan ini yang kita pelajari dalam daurah ini tentang tasfiyah. Jadi membersihkan akidah umat dari berbagai macam kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, tarbiyatan lahum ala manhajil haqqil lahib, dan mendidik mereka di atas manhaj yang hak ini. Artinya ini jelas ya, apa yang dijelaskan oleh para masyayikh ini insyaallah jelas tentang masalah menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi harus seperti ini, menegakkan hukum Allah di muka bumi. Jadi bukan dengan seperti yang sekarang dilakukan oleh sebagian orang dan sebagian jamaah, dengan mengkafirkan penguasa, kemudian menjelekkan penguasa di atas mimbar, mengadakan demo dan yang lainnya, berontak. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat. Dan itu bukan cara Islam. Demo bukan cara Islam. Memberontak itu bukan cara Islam. Caranya khawarij. Dan itu pun akan mendatangkan korban demi korban. Nah, kita harus sabar. Sabar. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah As-Sajdah. Wa kadzalika ja'alnakum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan mereka imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan perintah kami, dengan sebab mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Sabar dan yakin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka akan diperoleh kepemimpinan dalam agama ini. Sabar dan yakin. Nah, kalau sabar dan yakin, insyaallah Allah akan memberikan kepemimpinan kepada umat Islam ini. Jadi manhaj taghyir kita harus ikut, bukan manhajnya khawarij ya, bukan manhajnya khawarij, tapi manhaj taghyir menurut ahlu sunnah. Ini harus kita perhatikan. Insyaallah poin-poin ini jelas tentang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menginginkan terlaksananya hukum Allah di muka bumi. Semua kita ingin tegaknya syariat Allah di muka bumi, semuanya ingin demikian. Tapi di sini disebutkan cara-caranya yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah. Tidak seperti yang dilakukan oleh hizbiyyin. Yang dilakukan oleh mereka bukannya malah memperbaiki, tapi malah apa? Merusak. Bukan memperbaiki, malah mereka merusak di muka bumi ini. Merusak dan menumpahkan darah kaum muslimin dengan sebab itu. Makanya kita harus sabar dan kita tanyakan kepada ulama al-sunnah tentang masalah ini. Kemudian syubhat lagi. Ini saya jelaskan agak panjang lebar ya masalah ini. Karena ini syubhat ini banyak. Syubhat ini banyak. Insyaallah dari 6 poin ini yang dijelaskan oleh 5 masyayikh ini sudah cukup. Ya. Cuma ada syubhat lagi. Mereka suka katakan kepada kita, apa yang antum perbuat untuk Islam ini? Kata mereka, apa yang antum perbuat? Maunya mereka seperti mereka berbuat. Apa? Demo atau berontak. Jadi dianggap kita tidak berbuat. Sekarang kata Syekh Al-Albani, pertanyaan ini pernah diajukan ke Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, kalau antum mengatakan apa yang kami perbuat, yang kami perbuat adalah seutama-utama karunia Allah yang Allah berikan kepada kami, yaitu mengajarkan umat ini. Itu yang terbaik. Yang kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menunjuki satu orang itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Enggak ada lagi yang terbaik melainkan ilmu. Ilmu ini, orang yang tadinya bodoh mereka jadi tahu, yang tadinya mereka gelap mendapatkan cahaya, yang tadinya mereka bingung mendapatkan kejelasan. Ilmu yang daripada antum, yang antum lakukan ini apa? Enggak ada manfaat. Berapa tahun antum lakukan? Memberontak, demo, mencaci maki penguasa, membicarakan masalah politik di atas mimbar, berapa tahun dan apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. 100 tahun tidak merubah sesuatu. 100 tahun yang mereka lakukan sampai hari ini tidak merubah sesuatu. Tapi kalau ilmu yang diberikan kepada umat, banyak perubahan. Umat ini akan kembali sadar dan mereka akan berjalan di atas jalan yang hak ini. Kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan juga para antum, untuk membantah syubhat mereka, yang perlu antum perhatikan, bahwa kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang siapa penguasa kita. Itu perhatikan. Kita tidak akan ditanya oleh Allah siapa penguasa kita. Tapi kita akan ditanya oleh Allah bagaimana kepemimpinan kita tentang istri dan anak kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Tapi Allah tidak akan tanya siapa pemimpin kamu. Tapi Allah akan tanya bagaimana kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Itu yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Iya tidak? Itu yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana? Sekarang dia sibuk mengurus penguasa dan tidak ada hasilnya sama sekali sampai hari ini. Sedangkan istrinya, anaknya dilalaikan demikian juga. Ada yang anaknya ikut firqah yang sesat, ada anaknya masuk agama Nasrani, ada yang anaknya dia sudah jauh dari Islam. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Dia tidak bisa merubah dirinya dan keluarganya, apalagi merubah umat. Dijelaskan dalam kitab Tasfiyah Tarbiyah oleh Syekh Ali Hasan, bagaimana dia akan bisa merubah umat, merubah dirinya dan keluarganya enggak bisa, apalagi merubah umat ini. Jadi itu ikhwan fil din, jazakumullah insyaallah jelas dari apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang kurang jelas tentang masalah ini, antum bisa tanyakan tentang materi yang tadi saya sampaikan.